بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جماعة سكاليان، pada kajian kita sore hari ini, pada rangkaian kajian di bulan Ramadan, kita akan membahas tema menjaga puasa hingga tiba waktu berbuka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hamba Allah yang memenuhi syarat-syarat wajib puasa, maka dia berkewajiban menunaikan puasa Ramadan. Dia seorang muslim, dia mukallaf, yani baligh, berakal, dia memiliki kemampuan untuk berpuasa karena dia sehat, bukan orang yang sakit. Dia juga belum mencapai usia lanjut yang sudah tidak mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa. Dia mungkin berada di tempat tinggalnya saat masuk bulan Ramadan. Dia bukan musafir. Jika dia wanita, dia suci, tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Maka wajib menunaikan puasa Ramadan. Sejak malam harinya sebelum terbit fajar, yakni fajar yang sebenarnya, fajar shadiq, yang merupakan waktu sholat subuh, wajib menetapkan niat untuk berpuasa esoknya. Karena puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Bil imsak, dengan imsak, dengan menahan. Menahan diri dari ta'am, makan, syarab, minuman. Menandiri dari makan dan minuman. Menandiri dari al-akl wa-syurb, makan dan minum. Wasairil mufattirat, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ila an taghrub asy-syams, sampai matahari terbenam. niat tersebut dijaga. Niat tersebut dijaga hingga tiba waktu berbuka. Barang siapa melalaikan puasa Ramadan setelah dia yakin bahwa puasa Ramadan wajib, namun meremehkan, malas, dalam keadaan sadar bahwa dirinya bersalah, maka dia berstatus fasik. Dia menjadi orang yang fasik, melalaikan, meninggalkan salah satu rukun Islam, puasa Ramadan. Adapun jika ada orang yang memang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, padahal dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin yang secara darurat seluruh kaum muslimin mengetahui bahwa puasa Ramadan wajib, lantas ada yang mengingkari, maka dia membatalkan Islamnya dengan itu, karena dia mengingkari salah satu rukun Islam yang jelas-jelas wajib dan diketahui secara umum, secara jamak oleh kaum muslimin. Nah, pada salah satu hadis terkait dengan besarnya dosa tidak berpuasa, pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umam Al-Bahili yang dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah, kemudian muridnya yaitu Ibn Hibban dari jalan gurunya Ibn Khuzaimah, juga dikeluarkan oleh Al-Hakim, dan juga diriwayatkan oleh murid Al-Hakim Al-Baihaqi dari jalan gurunya Al-Hakim. Hadis ini telah dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam diperlihatkan kepada beliau balasan siksaan orang-orang yang membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Pada hadis itu disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam di bawah melihat suasana neraka, menaiki sebuah gunung dan mendengar teriakan penghuni neraka yang disiksa, sampai kemudian Nabi alaihi salam melihat yara unasan mu'allaqina bi'araqibihim musyaffaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Nabi melihat orang-orang yang digantung, digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas, digantung di bagian urat, urat di atas tumit kakinya, kaki-kaki mereka dalam keadaan mulut-mulut mereka robek dan mengalirkan darah. Nabi bertanya, "Man haula?" Siapa mereka itu? Kemudian dijawab oleh malaikat yang mendampingi Nabi alaihissalam, "Haula'i qaumun yuhtiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah kaum yang membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka, tidak menjaga puasanya sampai selesai, membatalkan puasanya sebelum tiba waktu berbuka. itu balasannya. Ya, suatu perkara dosa apabila ancamannya diancam dengan neraka, ya, diancam tidak masuk surga, semisal dengan ini yang menunjukkan bahwa itu dosa besar. Ini balasannya dalam neraka, menunjukkan itu dosa besar. Bagaimana tidak, ini adalah rukun Islam yang wajib dijaga. Kata Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, ini hukuman bagi orang yang sudah mencoba berpuasa, hanya saja dia tidak bisa mempertahankannya, dia tidak menjaganya dengan baik, dia membatalkan puasanya sebelum tiba waktu berbuka, itu balasannya. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang memang tidak peduli, tidak berpuasa dari awal, tidak berniat berpuasa. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga baik-baik. Ya, ini memang panggilan iman. Ini adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, moga-moga kalian bertakwa. Itulah hikmah. Hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Tujuannya adalah untuk meraih predikat takwa. Ya. Agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertakwa. Dengan menjaga selama berpuasa hal-hal yang tidak dibolehkan, yang ditetapkan dalam syariat sebagai pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, ya, menggauli istri yang pada asalnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan dan dihalalkan di malam harinya sebelum start puasa, sebelum start imsak, ya, puasa yaitu sebelum terbit fajar, sebelum tiba waktu subuh. Ketika sudah mulai puasa dengan masuknya waktu subuh dan terbitnya fajar, ditandai dengan azan untuk sholat subuh, maka sudah harus imsak, harus menahan, sudah mulai puasa. Makan, minum, ya, menggauli istri, dan hal-hal yang akan kita bahas nanti, yang termasuk pembatal puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Sekarang gauli mereka. Kenapa bahasanya dalam ayat ini sekarang, al-an? Apa maksudnya al-an? Sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tuliskan bagi kalian, tetapkan yaitu anak. Niatkan ketika menggauli istri untuk mencari anak, keturunan. Tetapi kenapa bahasa ayat al-an, sekarang? Halal bagi kalian melakukan itu. Wa kulu washrabu, dan makan, minumlah kalian. Nah, sebelumnya ada apa dengan sebelumnya? Karena bahasanya al-an. Perlu diketahui bahwa puasa Ramadan itu melalui fase-fase. Sebelumnya, ya, pada fase sebelumnya, apabila tiba waktu berbuka dan seseorang belum sempat berbuka, ketika tiba waktunya dan dia terlanjur tertidur, maka dia harus melanjutkan puasanya. Dia harus melanjutkan puasanya. Malam hari itu dia tidak boleh makan, minum, dan mendatangi istrinya. Namun itu mansukh. Hukum itu mansukh, dihapus. Ayat ini yang menghapusnya. Al-ana, sekarang. Basiruhunna, bebas. Jika tiba waktu berbuka, ya, hukum yang sebelumnya tadi sudah tidak berlaku. Ya, jelas malam hari, tiba waktu berbuka yaitu terbenamnya matahari, maka malamnya bebas. Datang istri kalian, niatkan untuk mencari keturunan, waqulu washrabu, makan minum kalian bebas. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-fajr al-aswad min al-fajr, sampai tampak jelas bagi kalian fajar. Sampai tampak jelas bagi kalian fajar. Fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Benang putih maksudnya adalah cahaya fajar yang putih, terang. Benang hitam maksudnya gelapnya malam yang tersisa. Minal fajr, yaitu fajar. Ya. Sampai jelas. Sampai jelas, yakin. Hatta yatabayyan, artinya jelas, yakni yakin. Oleh karena itu, al-aslu baqa'ul layl, kata ulama. Malam yatabayyan al-fajr. Hukum asal, pada asalnya adalah malam masih tersisa. Sampai jelas-jelas dipastikan terbitnya fajar. Maka boleh bagi seseorang tetap makan, melanjutkan sahurnya, makan, minum, sampai benar-benar yakin terbitnya fajar. Bagaimana bisa yakin terbitnya fajar? Ini yang sulit untuk wilayah kita. Notabenenya wilayah-wilayah kita yang apalagi di perkotaan, ya, sulit untuk memastikan terbitnya fajar. Kita tidak bisa mendeteksi terbitnya fajar di ufuk timur. Terhalangi oleh gunung, terhalangi oleh pepohonan, terhalangi banyak hal. Oleh karena itu, ya, biasanya akhirnya berpatokan kepada prediksi kuat ghalabatullah, yaitu dengan berdasarkan perhitungan penelitian yang menetapkan bahwa jam sekian terbit fajar. Dan dalam hal ini terjadi perbedaan ijtihad, perbedaan analisis lembaga-lembaga yang menganalisis hal ini. Ada yang lebih akurat dibandingkan yang lain. Seseorang berusaha bertakwa kepada Allah dengan memilih yang dianggap paling akurat, yang terdekat, yang terkuat, dan bisa bersandar dengan itu selama tidak bisa sampai pada tingkatan yakin karena tidak bisa melihat langsung terbitnya fajar. Dan selama ini yang ini yang menjadi patokan kita. Oleh karena itu, apabila telah tiba waktu yang diprediksi tersebut berdasarkan ijtihad analisis tersebut bahwa jam sekian sudah terbit fajar, berarti tiba waktu sholat subuh, berarti tiba waktu imsak, tiba waktu menahan, yakni mulai puasa. Puasa itu adalah al-imsak, menahan dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hendaknya dalam hal ini jam yang dijadikan sebagai patokan benar-benar diakurakan, betul-betul sesuai dengan penetapan jadwal tersebut. Dan sedapat mungkin masing-masing kita memilikinya, karena terkadang kita mendapati masjid-masjid berbeda-beda. Itu tergantung dari keakuratan atau patokan masjid masing-masing dalam menetapkan masuknya subuh. Nah, itulah sebabnya maka sebagian ulama berfatwa seperti Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka berfatwa apabila azan masih boleh makan dan minum sampai azan selesai. Maksudnya untuk azan yang seperti ini tadi, patokannya hanya perkiraan. Bukan yang tabayyan, bukan betul-betul jelas memastikan terbitnya fajar karena tidak dilihat. Adapun jika di suatu tempat bisa melihat fajar langsung, ya, yang berada di bagian pantai misalkan, sehingga bisa melihat ufuk timur, bisa melihat terbit fajar. Jika benar-benar dipastikan terbit fajar, maka tidak boleh sama sekali, walaupun seteguk. Jika itu dilakukan, puasa tidak sah. Ya. Adapun yang tadi karena perkiraan, maka dari situlah muncul fatwa Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Jika memang butuh, tidak mengapa masih melanjutkan sampai adzan selesai. Namun mereka tetap berfatwa, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin tetap berfatwa untuk kehati-hatian tetap berhenti. Jika sudah adzan, meskipun berdasarkan ya analisis tersebut, yang lebih hati-hati adalah menghentikan. Itu lebih hati-hati. Tsumma aqimus syiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Yakni terbenamnya matahari. Ini merupakan batas akhir puasa. Pada hadis Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail minha huna wa adbara." Idza aqbala al-lail minha huna, jika telah datang malam dari arah sini, yakni dari arah, jika di posisi kita dari arah timur yang mulai gelap, "Wa adbara an-nahar minha huna," dan mulai pergi siang dari arah sini, dari arah barat, yakni terbenam matahari. Ogorobat syams, dan matahari telah terbenam. Faqad aftara as-sha'im, maka sungguh telah tiba waktu berbuka puasa untuk orang yang berpuasa. Nah, dari ayat ini tadi, awal ayat mengizinkan di malam hari mendatangi istri makan minum sampai jelas terbitnya fajar. Mulai puasa, imsak, menahan dari pembatalan puasa sampai terbenam matahari. Ini tadi bahwa pembatal pembuatan puasa adalah makan, minum, dan berhubungan. Ya. Hubungan suami istri. Dan ini ijma', di kalangan ulama ijma', disepakati, tidak ada khilaf berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Kemudian di antara tiga pembatal puasa ini, ya, ada satu yang diperberat. Yakni tingkat menodai kesucian Ramadan sangat berat sehingga dikenai kafarah jika dilakukan. Yaitu hubungan suami istri, jima. Sebagaimana ditetapkan pada hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Bagi orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan hal ini. Ya, dengan jima, dengan sunggam. Pada hadis seorang pria datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan dia mengaku telah binasa, halak, yang menunjukkan bahwa dia telah mengerti hukum, yang menunjukkan bahwa dia telah mengerti hukum, karena dia mengatakan halak ya Rasulullah, binasa aku wahai Rasulullah. Artinya dia tahu bahwa dirinya telah bersalah, maka dia terkena konsekuensinya. Ya, sebelum lanjut perlu diketahui bahwa pembatal-pembatal puasa akan menjadi pembatal puasa jika terpenuhi syarat-syarat, yaitu pertama, dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Adapun tanpa sengaja maka tidak membatalkan. Ya. Tanpa sengaja ada air yang masuk ke mulut tanpa bisa dihindari, ada sesuatu yang masuk tanpa dihindari, tertelan tanpa bisa dihindari, tanpa sengaja, maka tidak membatalkan. Yang kedua, melakukannya secara sadar. Melakukannya secara sadar. Ingat, ya. Apabila itu terjadi dalam keadaan lupa, seperti seorang yang lupa bahwa dirinya berpuasa, kemudian dia minum atau makan, maka tidak batal puasanya. Nah, dan telah datang hadis khusus masalah ini. Ya. Bahwa orang yang melakukan itu dalam keadaan lupa, dimaafkan. Fala qada alaihi, maka fala qada alaihi bila ada qada atasnya. Nah. Kemudian yang ketiga, melakukannya dalam keadaan mengetahui hukum tersebut. Dalam keadaan mengetahui hukum tersebut. Oleh karena itu Ali bin Hatim, salah satu sahabat Nabi asalkan Ali bin Hatim radhiyallahu anhu, dan itu juga terjadi pada sahabat yang lain selain Ali bin Hatim. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Salah faham dalam mengartikan menafsirkan ayat hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam. Disangkanya benar-benar benang. Maka dia terus makan sahur dengan meletakkan tali putih dan tali hitam di bawah bantalnya, kemudian dia amati sampai tampak jelas bisa membedakan antara tali putih dan hitam itu, baru berhenti sahur padahal terbit fajar sejak tadi. Itu sebelum turun ayat minal fajr, kelanjutannya yang memperjelas bahwa maksudnya adalah fajar sebelum turun ayat ini. Sahabat ini dan juga terjadi pada sahabat yang lain selain Ali bin Hatim tidak tahu hal ini. Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW, ya, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Ya, jadi dimaafkan, tidak dianggap batal puasanya. Dan turunlah kelanjutan ayat minal fajar yang menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah fajar. Benang putih maksudnya cahaya fajar, putih, terang. Benang hitam maksudnya gelap yang tersisa dari akhir malam. Ya. Demikian. Begitu pula ya, syarat batalnya puasa, melakukan jika melakukan batal puasa dalam keadaan mengetahui keadaan. Jika tidak mengerti keadaan yang sebenarnya, maka tidak masalah, dimaafkan. Dan ini pernah terjadi di kalangan sahabat dalam Sahih Bukhari pada hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan bahwa mereka para sahabat kami pernah berbuka. Kunna nukhbiru ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil ghaim thumma tala'at asy-syams. Kami dulu para sahabat pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung, yakni sudah hampir tiba waktu berbuka tetapi matahari tidak bisa dideteksi, tidak terlihat karena mendung, tertutup awan. Akhirnya sahabat berijtihad, mereka menganalisis dengan dugaan kuat bahwa matahari telah terbenam. Akhirnya mereka berbuka, ternyata salah prediksi, analisisnya keliru, ijtihad mereka keliru. Kemudian awan tersingkap, matahari belum terbenam. Dan Nabi SAW tidak menetapkan batal puasa mereka, tidak mewajibkan mereka mengqadha. Ya. Ini menunjukkan bahwa jika tidak mengerti keadaan yang sebenarnya, dimaafkan. Ya. Tetapi dalam hal ini tidak boleh asal-asalan. Terkait dengan penetapan terbenamnya matahari itu ada dua tingkatan. Dijelaskan oleh ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan. Ya. Tingkatan yang sifatnya yakin dengan terbenamnya matahari dengan cara melihat langsung terbenamnya matahari. Oleh karena itu upayakan selama memungkinkan bisa melihat dari tepi pantai terbenamnya matahari untuk memastikan hal itu sehingga berbuka dengan yakin. Ya, kami 2 hari yang lalu, adapun kemarin mendung. 2 hari yang lalu kami mengirim tim ke tepi pantai. Ya, di dekat Mandalay sana sudah masuk wilayah baru sedikit, ada sudah berbatasan untuk mendeteksi terbenamnya matahari dan terlihat persis ya jatuhnya terbenamnya itu jam 5 lewat 56. Kami mendapatkan jadwal ya hasil hisab yang merupakan ijtihad peredaran matahari dan bulan yang menetapkan jam 5.56. Kami ingin membuktikannya. Ternyata persis. Jam 5.56 terbenam. Sudah tiba waktu berbuka. Jam 5.56. Ya. Jadi mudah-mudahan mungkin hari ini mereka akan mendeteksi lagi apakah ada perubahan. Jika tidak bisa melihat langsung, bisa berdasarkan berita orang yang terpercaya, ya, orang yang terpercaya, 2 orang yang memberitakan, atau meskipun 1 orang yang terpercaya agamanya, yang bisa dipercaya beritanya, memberitakan dia telah melihat matahari terbenam jam sekian, kemudian kita beramal berdasarkan berita dia. Ini tingkatan yang pertama, ini yang meyakinkan. Ini yang terbaik. Adapun jika tidak memungkinkan melihat matahari terbenam karena tertutup awan misalkan, terpaksa kita berijtihad. Sebagaimana ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada hadis Asma tadi. Iya, di hari yang mendung sahabat berijtihad menganalisis terbenamnya matahari, akhirnya mereka berbuka. Bukti bahwa mereka berijtihad dan tidak memastikannya, tidak yakin karena ternyata keliru ijtihad mereka. Ternyata matahari belum terbenam. Namun karena mereka beramal dengan ijtihad, bukan asal-asalan ya, tetapi berdasarkan ijtihad. Ya, dalam hal ini juga tidak memungkinkan ijtihad analisis sama dengan pembahasan terbitnya fajar tadi berdasarkan perhitungan peredaran matahari. Ya. Dilihat yang akurat. Nah, tadi kami menyebutkan ada yang kami dapatkan akurat dan dibuktikan ternyata persis ya, beberapa hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu dibuktikan itu jam 5.56 sudah terbenam, sudah tiba waktu berbuka. Nah, jika memang tidak bisa melihatnya kembali kepada analisis tersebut. Itu sifatnya ijtihadi. Ya. Itu yang mampu dilakukan. Jangan asal-asalan. Nah, adapun jika sudah berdasarkan hasil ijtihad analisis kemudian meleset, maka dimaafkan. Karena itu yang mampu kita lakukan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuatu membuat kalian. Buktinya tadi sahabat pada hadis Asma tersebut dalam Sahih Bukhari, ijtihad sahabat meleset, mereka menyangka sudah terbenam, ternyata belum, tetapi dimaafkan dan tidak ada perintah untuk mengqadha, tidak dianggap batal puasa mereka. Nah, ini kita kembali setelah kita mengetahui syarat-syarat pembatal-pembatal puasa itu menjadi pembatal puasa, kita kembali kepada penjelasan pembatal-pembatal puasa tadi. Ya. Kita sedang membahas pembatal puasa jenis jima, senggama. yang diperberat ada kafarahnya karena tingkat kelezatannya, yakni tingkat pelanggarannya berat, mengumbar syahwat, bernikmat-nikmat di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa membatalkan dengan itu, lebih berat daripada ketimbang makan dan minum. Sahabat itu mengatakan, saya binasa saya Rasulullah. Artinya dia sadar dirinya telah bersalah, dia telah tahu hukum, dia sengaja melakukan dalam keadaan sadar, dia mengerti dirinya bersalah. Maka dia minta fatwa kepada Rasulullah SAW, apa konsekuensinya, karena dia belum tahu. Ya, minta bimbingan kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, hal wajadda rakabatan ta'tiquha, apakah engkau bisa mendapatkan, menghasilkan seorang budak untuk engkau merdekakan? Kata dia, la, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'in, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Ya, dia tidak sanggup. Kemudian kata Nabi, hal tastati'u an tud'ima 60 miskina, apakah kamu mampu memberi makan 60 fakir miskin, jumlahnya harus 60 fakir miskin. Kata dia, lah, saya tidak mampu. Artinya ini adalah urutan kafarah. Adapun mereka yang budak, ini langsung diloncati karena kita tidak ada perbudakan. Langsung ke pilihan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa diselingi kecuali udzur. Ya. Kafarahnya. Jika memang tidak mampu, fisik tidak mampu, ya, tidak memungkinkan baginya melakukan itu, maka beralih ke pilihan kafarah yang terakhir, yaitu memberi makan 60 fakir miskin. Ya, dengan porsi makan yang mengenyangkan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Ya. Jika tidak mampu juga karena dia miskin, ya, karena dia miskin tidak punya kemampuan saat itu untuk memberi makan 60 fakir miskin, bukan berarti gugur kewajiban itu, tetap kewajiban itu ada di pundaknya. Karena pada kelanjutan hadis datang seseorang membawa sekeranjang kurma, kurma kering, diberikan kepada Nabi alaihissalam. Ketika diterima oleh Nabi, Nabi mengatakan kepada orang itu tadi, ya, khudh hadza fatasaddaq, diambil ini dan engkau bersedekah dengannya, yakni bayar kafarahmu, beri makan 60 fakir miskin dengan ini. Ini menunjukkan tadi ketika dia mengatakan tidak mampu karena dia orang yang paling miskin di Madinah, memang tidak punya apa-apa. Nabi diam sesaat sejenak dan tidak digugurkan kewajibannya karena tidak mampu. Buktinya ketika datang kurma itu diberikan kepada Nabi, Nabi memberikan kepada dia untuk dia pakai membayar kafarah. Ini dalil saat tidak mampu maka bukan berarti gugur. Kapan datang kemampuan setelah itu? Satu saat punya harta maka tetap wajib ditunaikan. Hanya saja terkait dengan kisah orang ini tadi, dia pun berwudu dengan mengatakan, ma baina labataiha afqara minni min ahli bait. Afqara minni, tidak ada di Madinah ini, ya, kata dia, tidak ada di Madinah ini keluarga yang paling miskin daripada saya. Jadi kurma ini mau disedekahkan ke siapa? Sementara saya paling butuh. Jika ada sedekah yang mau diberikan, maka saya orang yang paling butuh sedekah daripada yang lainnya. Saya yang paling miskin. Ya sudah, ini diserahkan ke dia. Sedekah buat dia untuk keluarganya, ini tidak dipakai juga bayar kafarah. Artinya memang tidak mampu. Nah. Ini satu-satunya yang terkena kafarah. Ada satu pembatal puasa yang diperselisihkan oleh ulama yang terkait dengan masalah mengumbar syahwat, yaitu seseorang mengumbar syahwatnya ya, sampai ejakulasi, tetapi tidak dengan cara jima, melainkan misalkan semata dengan memeluk istri, mencium istri, misalnya, hingga diejakulasi. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Diperselisihkan oleh ulama. Sebelum masuk pada pembahasan perselisihan itu, perlu kita ketahui bahwa pada asalnya, ya, mencium istri, memeluk istri ketika berpuasa di bulan Ramadan boleh, tidak masalah. Tapi jangan katakan sunnah seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berlebihan. Ibnu Hazm Al-Zahiri berlebihan, dia mengatakan sunnah. Ya, jalankan sunnah. Nah, tidak sampai seperti itu. Tetapi boleh. Boleh. Nabi SAW melakukannya. Ada hadis-hadis, ya, dalam hal ini. Hadis yang sahih. Ya. Dan tidak ada yang benar, tidak ada perbedaan antara anak muda, orang tua, bukan itu. Bukan itu patokannya, bukan. Patokannya adalah kemampuan menahan diri. Orang-orang berbeda-beda. Ada orang sudah tua lebih kuat syahwatnya daripada yang muda. Nah, jadi bukan masalah dia tua, dia muda, bukan. Tapi masalah mampu tidak menahan diri. Masalah mencium istri boleh saja, tapi mampu enggak menahan diri. Hanya sampai di situ saja, jangan lanjut sampai melakukan pelanggaran. Ya, sampai pada tingkatan jima. Agama. Ya, jika ada kekhawatiran tidak mampu menahan diri, maka jangan coba-coba melakukan. Jangan coba-coba melakukan, hindari. Jika yakin dirinya bisa menahan diri, menahan nafsunya, maka tidak masalah, tidak mengapa. Sebagaimana ada izin dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melakukan hal itu. Ya, itu bukan pelanggaran, dan itu tidak mengurangi pahala puasa. Tidak masalah, yang penting bisa menahan diri. Nah sekarang masalahnya, jika bisa menahan diri, tidak sampai pada melakukan hubungan, tetapi semata itu tadi, ya, semata itu tadi misalkan bersentuhan dengan istri, tapi sampai ejakulasi, batal tidak puasa? Ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak, karena pembatal puasa itu hanyalah senggama, jima, berdasarkan ayat dan hadis. Sementara ini tidak bisa disamakan hukumnya secara kias, secara analogi, karena beda. Ya. Namun yang terkuat pendapat jumhur, empat imam madzhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur mayoritas ulama mengatakan membatalkan puasa. Karena pada hadis kursi Allah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah pada hadis kursi ini tadi, hadis kursi itu adalah hadis yang diriwayatkan sampai kepada Nabi. Nabi meriwayatkan dari Allah, disebutkan kepada Allah bahwa Allah berkata. Ya. Dan ada perbedaan di antara ulama, apakah hadis kursi itu yang modelnya Allah berkata, Allah berkata, apakah itu sama dengan Al-Qur'an atau tidak? Ada pembahasan dalam hal ini. Yang jelas ini hadis qudsi, Allah mengatakan yada'u ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, wa syarabahu, minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena aku. Jadi syahwat di sini bahasanya. Baik, sekarang apakah seseorang melakukan hal itu yang dibahas tadi? Ya. Sampai ejakulasi tetapi tidak dengan senggama. Apakah itu termasuk syahwat? Syahwat bukan? Tidak ada yang akan mengatakan bukan syahwat. Itu jelas-jelas syahwat. Sementara hadisnya bunyinya seperti itu. Allah mengatakan dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Makanan, minuman, syahwat. Ini pembatal-batal puasa itu. Karena aku, karena Allah. Itu jelas syahwat. Dan itu diperjelas pada hadis yang lain ketika Allah, ketika Nabi pada hadis marfu, yaitu Nabi SAW bersabda, "Fi bud'i ahadikum sadaqah." Pada kemaluan salah satu dari kalian ada sedekah, ada pahala. Sehingga sahabat heran. Ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu ajrun. Apakah salah satu dari kami mendatangi syahwatnya, memuaskan syahwatnya, ya, dengan mendatangi istrinya, yakni dengan cara yang halal, ada pahalanya? Mendatangi istri, ya, padahal itu adalah melampiaskan syahwat, itu berpahala? Sahabat sampai heran nanya kepada Nabi, itu berpahala? Dijawab oleh Nabi, yang maknanya iya. Ara'aitum idza ya'ti ahadukum idza kana ahadukum yad'u shahwatahu fi haram akana 'alaihi wizr. Beritahu aku, jika ada salah satu dari kalian melampiaskan syahwatnya, meletakkannya pada sesuatu yang haram, zina misalkan, ya, atau mendatangi istrinya dalam keadaan sedang haid atau sedang nifas, apakah dia berdosa? Nah, begitu pula sebaliknya, jika mendatangi istri halal, sesuatu yang halal dengan cara yang halal, maka itu berpahala. Yang diinginkan dari hadis dibahasakan syahwat tadi, seseorang mendatangi syahwatnya, seseorang mendatangi syahwat. Ya, jadi syahwat itu meliputi tadi melampiaskan syahwat dengan cara jima, senggama, ataukah ejakulasi dengan cara hanya bersentuhan dengan istri, tidak meskipun tidak sampai senggama. Itu termasuk dalam kategori syahwat. Masuk dalam hadis qudsi tadi, seseorang meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku, karena Allah. Oleh karena itu yang benar pendapat jumhur, hal itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Tetapi tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Bedanya dengan senggama, jima adalah tidak ada kafarahnya. Karena tidak bisa disamakan tingkatan nikmatnya. Kata ulama, beda tingkatan nikmatnya sehingga tidak bisa dikiaskan dalam hal kafarah. Adapun dalam hal membatalkan puasa berdasarkan hadis yang kita dengar, maka membatalkan. Nah, oleh karena itu semua dijaga. Itu semua dijaga. Oleh karena itu meskipun pada asalnya, ya, bersentuhan dengan istri dan mencium, memeluk, hal itu boleh, boleh saja, tetapi diukur keadaan diri masing-masing, ya, dan tidak bisa menahan diri, hati-hati, berarti tinggalkan, ya. Jangan main-main. Adapun yang yakin mampu bisa menahan dirinya mengangkat syahwatnya, maka silakan saja, tidak masalah. Itu dibolehkan, ada rukhsah. Nabi SAW membolehkan dan beliau sendiri melakukannya dengan istri-istrinya. Nah, dalam keadaan Nabi mengatakan, "An atqakum billah." Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Artinya jika Nabi sebagai orang yang paling bertakwa mencium istrinya saat berpuasa, tidak mungkin itu pelanggaran. Tidak mungkin itu kesalahan. Artinya itu memang rukhsah, keringanan boleh. Yang penting hati-hati tadi, masing-masing mengukur dirinya. Bukan masalah tua atau muda, tapi masalah ya, kekuatan syahwat, kemampuan mengekang syahwat. Kemudian terkait dengan makan dan minum, ya, Yang perlu kita ketahui, makan minum itu artinya memasukkan sesuatu, makanan atau minuman, ke dalam lambung melalui rongga mulut. Itu jalurnya. Melalui rongga mulut. Baik itu sesuatu yang bermanfaat, tidak bermanfaat, maupun sesuatu yang memudaratkan. Masuk dalam hal ini, ya, merokok. Merokok itu makan asap. Asap ditelan lewat mulut, juga lewat hidung. Meskipun itu mudaratkan. Ya, jadi itu termasuk pembatal puasa. Jika ada yang merokok di bulan puasa, dia tidak puasa, dia batal puasanya. Merokok membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke lambung melalui jalur mulut. Juga semakna dengan ini melalui jalur hidung. Dua jalur ini. Ya, kata ulama. Dalil yang menunjukkan bahwa jalur hidung yang lewat hidung kemudian masuk ke lambung semakna dengan jalur mulut masuk ke lambung termasuk dalam kategori makan dan minum batalkan puasa. Hadis Laqit bin Shubair, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan balighu yang terkait dengan perintah bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan istinsyak saat berwudu. Nabi mengatakan balighu fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah melakukan istinsyak, bersungguh-sungguhlah menghirup air ketika istinsyak saat berwudu, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung dengan tarikan nafas. Ya, dan semakna dengan ini berkumur-kumur saat wudu, bersungguh-sungguh, yakni berlebihan, ditarik kuat-kuat agar sampai masuk ke rongga hidung paling atas. Ya, berkumur-kumur sekuat mungkin. Ya, itu maksudnya bersungguh-sungguh berlebihan. Itu mustahab. Yakni bersungguh-sungguh di istinsyak sekuat-kuatnya saat berwudu, begitu pula berkumur-kumur sekuat-kuatnya mustahab, afdal. Hanya saja kata Nabi, illa an takuna shaiman. Kecuali jika kamu berpuasa. Jika kamu berpuasa, jangan bersungguh-sungguh istinsyak dan berkumur-kumur. Biasa-biasa saja. Saat berpuasa diperkecualikan, kata ulama dimakruhkan berlebihan bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan istinsyak saat berpuasa. Nah, pembahasannya kenapa? Kenapa Nabi melarang bersungguh-sungguh, melarang berlebihan kumur-kumur dan istinsyak saat berpuasa? Apa faktornya? Apa sebab? Ulama mengatakan kita tidak mengetahui faktor yang lain selain kekhawatiran ada yang tertelan lewat hidung. Ya, istinsyak lewat hidung, kumur-kumur lewat mulut. Itu yang dikhawatirkan, sehingga karena jika seseorang saat berpuasa bersungguh-sungguh istinsyak dihirup kuat-kuat, ya, lewat hidungnya, khawatir ada yang naik tertelan masuk ke kerongkongan kemudian masuk ke lambung karena tembus itu. Begitu pula sungguh-sungguh kumur-kumur, khawatir ada yang tertelan, ya, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, sehingga membatalkan puasa jika itu disengaja. Adapun tanpa sengaja sudah kita pelajari tadi, ya, jika tidak sengaja tidak masalah. Tetapi karena itu bisa berisiko membatalkan puasa jika sengaja, maka dihindari, dimakruhkan. Jangan bersungguh-sungguh berlebihan istinsyak juga kumur-kumur saat berpuasa. Dari sini disimpulkan oleh ulama berarti jalur hidung sama dengan jalur mulut. Oleh karena itu, dengan memahami ini mudah bagi kita memahami apa saja dari zat-zat, unsur-unsur yang berwujud dimasukkan lewat mulut, ya, tembus ke kerongkongan, masuk ke lambung. Apa saja yang dimasukkan lewat hidung, tembus ke kerongkongan, masuk ke lambung, berarti membatalkan puasa. Rokok masuk, asap, ya, sesuatu yang ada unsur-unsur berwujud. Ada sebatas misalkan aroma. Aroma harum minyak wangi itu kan tidak ada unsur, tidak ada asap yang berwujud, yang keluar, yang kita hirup, ya, maka itu tidak masalah. Oleh karena itu minyak wangi tidak masalah. Nah, Adapun buhur, ya, asap kedupaan yang wangi yang mengharumkan ruangan, pakaian, ya, meskipun itu boleh saja dibakar di bulan Ramadan untuk mengharumkan ruangan atau pakaian, tapi jangan sengaja menghirupnya. Karena jika sengaja menghirupnya kan itu ada asapnya kan, maka itu akan membatalkan puasa. Nah, selain dua jalur ini tidak masalah. Oleh karena itu tetes telinga, obat mata dan yang lainnya yang dioleskan di kulit jika kemudian terasa di kerongkongan tidak masalah, tidak batalkan puasa karena tidak melalui jalur mulut dan hidung. Bisa difahami ini? Nah, ada satu masalah tapi yang dibahas oleh ulama, yaitu suntikan, injeksi. Ya, berdasarkan yang kita pelajari tadi bisa kita pahami injeksi biasa hanya masukkan vitamin atau obat, ya, melalui urat, berarti tidak membatalkan puasa karena dia tidak melalui hidung dan mulut, tidak masalah. Tetapi apabila injeksi itu adalah infus, ya, suntikan infus, kita tahu bersama infus itu adalah pengganti makan dan minum. Seseorang diinfus ketika dia sudah lemas, sudah dalam kondisi tubuhnya berbahaya, dia butuh suplai, sementara makan dan minum sudah tidak membantu dia, kondisinya darurat, bahaya jika tidak diinfus, ya, maka sebagai pengganti makan dan minum, suplai makan dan minumnya, zat-zat, ya, makan dan minum untuk menguatkan tubuhnya, nutrisi tubuhnya itu yang tidak bisa lagi lewat makan dan minum, dibantu lewat suntikan infus. Iya, maka ini membatalkan puasa. Suntikan infus membatalkan puasa karena maknanya semakna dengan makan dan minum, yaitu sebagai nutrisi tubuh, suplai makan dan minum melalui itu, ya. Ini jelas. Dan demikian fatwa Ibnu Baz, Ibnu Uthaymin, fatwa Al-Albani. Dan memang artinya tidak tergambar orang yang sudah diinfus masih berpuasa karena tubuhnya sudah sedemikian rupa. Tetapi bisa saja ada seseorang yang berpikir, saya juga tidak bisa makan dan minum sekarang, tidak selera, sementara saya sudah ada infus, ya sudah saya puasa saja biar dapat pahala. Ya tidak bisa, tidak bisa, karena itu pengganti makan dan minumnya, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada dua perkara lain yang diperselisihkan apakah termasuk pembatal puasa atau tidak, yaitu berbekam dan muntah dengan sengaja. Berbekam yang benar. Masalah ini masalah khilafiyah, yakni ada perbedaan pendapat di antara ulama apakah berbekam membatalkan puasa atau tidak. Kesimpulan masalah ini, pendapat yang rajih yang terkuat, bahwa yakni mengkompromikan, memadukan seluruh hadis-hadis yang telah datang, ya, kesimpulannya bahwa pada awalnya berbekam dijadikan sebagai pembatal puasa. Nabi mengatakan afthorul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Tetapi kemudian hukum itu mansukh, hukum itu dihapus. Hukum itu dihapus. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ihtajama wa huwa shaim. Nabi alaihi salatu wasalam pernah melakukan hijama, bekam dalam keadaan beliau berpuasa. Artinya tidak membatalkan puasa. Dan hadis yang lain yang lebih jelas, ya, menunjukkan hal itu, Hadis yang menjelaskan Nabi alaihi wasallam marra ala Ja'far ibn Abi Thalib wa huwa yahtajim fa qala aftar hadani. Nabi pernah melewati Ja'far ibn Abi Thalib berbekam. Maka Nabi mengatakan dua orang ini batal puasanya, yang membekam dan yang dibekam. Tsumma rukhsa fi dhalik. Tsumma rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijama. Kemudian setelah itu Nabi memberi rukhsah keringanan dalam hijama. Anas kana Anas yahtajim wa huwa sha'im. Adalah Anas ya pernah melakukannya dalam keadaan beliau berpuasa dan dia meriwayatkan hadis ini. Jadi memang awalnya hijama bekam jadikan pembatal puasa kemudian dihapus. Jadi yang terakhir sudah bukan pembatal puasa, ini yang berlaku sampai hari kiamat. Hanya saja dinasihatkan karena hijama itu berarti mengeluarkan darah, meskipun itu darah kotor boleh jadi memperlemah tubuh. Ya, saat itu ya. Nah, saat itu jika khawatir nanti tubuhnya jadi lemah, jadi lemas setelah hijama dan khawatir tidak bisa bertahan puasanya, maka dihindari. Dihindari. Khawatir jadi penyebab batalnya puasa. Adapun semata ya, sekadar berbekamnya sendiri, maka bukan pembatal puasa, itu sudah dihapus hukum itu. Yang kedua, muntah secara sengaja. Ini juga diperselisihkan oleh ulama, apakah merupakan pembatal puasa atau tidak. Sebelum kita lanjut, kita ingin memahami dulu apa maksud, apa makna muntah sengaja. Sengaja muntah. Berarti ada dua kan? Ada sengaja muntah, muntah dengan sengaja. Ada muntah tidak sengaja. Tidak sengaja muntah. Apa bedanya? Muntah dengan sengaja, sengaja muntah artinya dengan sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya muntah. Misalkan mas mengorek mulutnya, kerongkongannya, masukkan jari ke mulut, ke kerongkongan sampai muntah. Nah, itu sengaja muntah namanya. Atau sengaja mengambil sesuatu yang bau, bau busuk, dicium sampai mual sampai muntah, itu sengaja muntah namanya. Ini yang diperselisihkan membatalkan puasa atau tidak. Ya. Adapun tidak sengaja muntah, artinya tanpa sengaja, tanpa diinginkan, tiba-tiba mual, pusing, mual, terus muntah tanpa bisa ditahan. Tanpa sengaja, tiba-tiba ada angin bertiup membawa bau sampah atau bau busuk, tercium, ya. Kemudian akhirnya muat, muntah. Itu tidak sengaja muntah namanya. Itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Bahwa itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan sengaja muntah tadi. Sudah dijelaskan caranya. Maknanya. Ya. Ya, karena hadis Abu Hurairah yang mengatakan Man dara'ahul qai'u atau na'am man istaqa'a, barang siapa sengaja muntah, fa'alaihil qada, wajib atasnya qada. Wa man dara'ahul qai'u fala qada 'alaihi, barang siapa dikalahkan oleh perasaan mau muntah, yakni tanpa sengaja, ya dia dikalahkan oleh perasaan mual, akhirnya dia muntah tanpa bisa dia hindari. Ini tidak sengaja muntah, maka fala qada 'alaihi, tidak ada qada atasnya. Yang jadi masalah, apakah ini sabda Rasulullah SAW atau fatwanya Abu Hurairah? Ya. Dan yang terkuat ini bukan sabda Nabi SAW. Ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Sehingga tidak bisa jadi dasar. Ada hadis lain yang mungkin dijadikan dalil, dan itu yang dijadikan dalil oleh Syekhuna, guru kami, yaitu Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i, karena beliau menilai hadis tadi itu ya, bahwa riwayat bahwa itu sabda Nabi itu keliru, dan itu yang benar adalah ucapan Abu Hurairah. Tapi Syekh Mukbil ketika sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa sengaja muntah membatalkan puasa, beliau berdalil dengan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasalam qa'a aftara, Nabi pernah sengaja muntah kemudian berbuka. Tetapi masalahnya hadis itu hanya menyatakan Nabi pernah sengaja muntah kemudian berbuka. Tidak jelas pada hadis itu apakah puasa Nabi itu puasa wajib atau puasa sunnah. Ya, sehingga ada kemungkinan Nabi puasa sunnah, tetapi Nabi karena muntah kemudian merasa lemas kemudian memilih untuk batal puasa saja, karena puasa sunnah enggak masalah, ada pilihan. Sehingga kurang jelas. Meskipun Syekh kami Mukbil al-Wadi berdalil dengan itu. Ya. Sehingga dalam masalah muntah secara sengaja apakah membatalkan puasa atau tidak, ana pribadi sampai saat ini masih cenderung pada pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu alam, karena dalilnya kurang jelas. Sementara hukum asalnya ya, sesuatu itu tidak bisa jadikan pembatal puasa tanpa dalil yang jelas. Pada asalnya ya, puasa seseorang sah sampai datang dalil yang jelas-jelas menunjukkan dia melakukan pembatal puasa. Dan secara makna jika kita kumpulkan seluruh pembatal-pembatal puasa ataupun halal yang diperselisihkan, kita mendapati bahwa pembatal-pembatal puasa itu sifatnya ya, sifatnya memasukkan makan, minum ya, kemudian jima, senggama. Meskipun ada tadi yaitu ejakulasi selain senggama secara bias dan masuk dalam makna hadis yang telah disebutkan tadi ya, itu sifatnya mengeluarkan, tetapi itu mengumbar syahwat, tergabung dalam makna mengumbar syahwat. Nah, oleh karena itu kita dapati berbekam, berbekam bukan memasukkan, mengeluarkan. Asalnya dijadikan pembatal puasa kemudian mansukh, dihapus oleh Nabi SAW, sehingga hukum yang terakhir tidak membatalkan puasa. Maka muntah juga bukan memasukkan tapi mengeluarkan. Ya. Hanya saja hati-hati ketika muntah, baik sengaja, jelas tentunya karena ini masalah yang diperselisihkan, dinasihatkan jangan, jangan sengaja muntah, beresiko. Karena sebagian ulama ya, mengatakan itu pembatal puasa. Ada dalil yang mereka pegang meskipun tidak begitu jelas. Nah, yang jelas hati-hati, jangan sengaja muntah karena itu berisiko. Nah, namun apabila seseorang misalkan tanpa sengaja muntah, tiba-tiba mual, tiba-tiba tercium sesuatu tanpa sengaja, kemudian dia tidak mampu menahan diri, menguasai dirinya, tidak bisa menahan mualnya sampai benar-benar muntah ya, meskipun itu tidak membatalkan puasa, tetapi hati-hati ketika ada sesuatu yang keluar di kerongkongan, jangan sampai ada yang ditelan kembali. Jangan sampai sudah masuk di mulut, yakni sudah keluar di mulut, kan? Karena dari dalam keluar sudah sampai di mulut, tiba-tiba ditarik lagi ke dalam. Nah, ini bisa, ini akan membatalkan puasa. Itu yang diwaspadai. Ya. Jadi benar-benar dikeluarkan semua. Kalau memang tanpa sengaja muntah, adapun sengaja muntah, sengaja mengorek mulut, sengaja mencium sesuatu, ya. Untuk sengaja muntah yang diperselisihkan ini tadi karena berisiko ada khilaf, maka hindari. Wallahu a'lam. Ya, hal-hal ini pembatal-batal puasa yang telah dibahas hendaknya dihindari. Kita jaga puasa kita. Selain itu, barakallahu fikum, hindari melakukan maksiat di saat berpuasa, meskipun yang namanya maksiat itu wajib dihindari kapan saja. Ya, saat tidak berpuasa pun wajib menghindari maksiat, itu jelas. Tetapi di saat berpuasa lebih ditekankan lagi. Namun jangan menyangka bahwa bermaksiat itu membatalkan puasa. Ya, tidak ada dalil bahwa bermaksiat membatalkan puasa. Berdusta, mencaci, memaki, memukul, ya, melakukan dosa, maksiat saat berpuasa. Tidak ada dalil bahwa itu membatalkan puasa. Tidak ada dalil bahwa itu membatalkan puasa. Tetapi akan mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Itu tinjauannya, bukan membatalkan puasa. Meskipun seseorang melakukan dosa ini dan itu saat berpuasa, asalkan bukan pembatal-pembatal puasa, puasanya sah. Tetapi kesempurnaan pahalanya yang akan terkurangi. Dan boleh jadi dosa maksiat yang dilakukan saat berpuasa, karena banyak maksiat yang dilakukan, banyak dosa yang dilakukan, ya, akumulasi dosa-dosa itu sebanding dengan pahala puasanya, boleh jadi akhirnya puasanya sia-sia dari segi tidak dapat pahala. Adapun dari segi bara'atul dhimmah, dari segi bara'atul dhimmah, tanggung jawab sebagai mukallaf yang berkewajiban puasa, dia sudah laksanakan, dia berpuasa, sah puasanya. Tetapi dari segi pahala, sia-sia dia tidak dapat pahala. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi pada hadis, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'athash. Rubba shaim, boleh jadi ada orang yang berpuasa, hadduhu, bagian yang dia dapatkan min siyamihi dari puasanya, al-ju' wal 'athash, hanya lapar dan haus. Artinya tidak dapat pahala. Dia hanya lapar dan haus, itu saja, tidak ada pahala yang dia dapat. Karena itu tadi, dia puasa, dia hanya menahan diri dari pembatal-batal puasa, sehingga puasanya sah, tetapi dia tidak menjaga diri dari maksiat, dari dosa, yang akhirnya dosa-dosa itu ternyata akumulasi dosanya sebanding dengan pahala puasanya, sehingga seakan-akan tidak ada pahala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu min falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qawla az-zur, barang siapa tidak meninggalkan ucapan zur, ada yang mengatakan dusta, ada juga yang mengartikan umum. Kata ucapan yang mengandung dosa, dusta dan yang lainnya umum. Semua ucapan yang mengandung dosa, dusta dan yang lainnya. Wal amala bih, dan beramal dengan zur. Ya, amalan maksiat yang mengandung dosa. Barang siapa ketika puasa dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa maksiat, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba, maka ya Allah tidak menyukai, jadi bukan maksudnya di sini Allah tidak punya hajat, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya, maha tidak butuh dari alam semesta, ya Allah tidak punya hajat. Jadi maksud hadis falaysa lillahi hajah, sebagaimana ditafsirkan oleh ulama, bisa ditemukan di antaranya dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan makna hajat di sini adalah irada syar'iyyah. Irada syar'iyyah semakna dengan cinta Allah, yakni Allah tidak menyukai, Allah tidak menyukai orang itu meninggalkan makan dan minumannya. Barang siapa saat berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa, dusta dan yang lainnya, maka Allah tidak menyukai dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita berpuasa itu agar kita bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa makna takwa? Apa definisi takwa? Definisi takwa yang terbaik yang direkomendasikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitabnya adalah Makna takwa yang dikemukakan oleh seorang tabi'i, salah satu tokoh tabi'i bernama Talq ibn Habib. Talq ibn Habib rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Idza ja'atil fitnatu fadfa'uha bittaqwa." Jika datang fitnah, maka atasi, tolak fitnah itu dengan takwa. Murid-muridnya, sahabatnya bertanya, "Wa mat taqwa ya imam? Apa makna takwa wahai imam?" Kata Talq ibn Habib, "An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarjua thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafa adzab Allah." Takwa, kata dia, adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu, dalil. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan ilmu, dahil, itu cahaya. Cahaya ilmu. Dengan dasar engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ikhlas. Dan engkau meninggalkan maksiat ya, kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah, yaitu ilmu berdasarkan dalil yang menetapkan itu maksiat, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu maksiat, maka ditinggalkan karena takut adab Allah, berarti ikhlas. Kesimpulannya, takwa adalah beramal berdasarkan ilmu dan ikhlas, mutaba'ah sunnah, mengikuti sunnah ajaran Rasul alaihi wasallam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan berdasarkan ikhlas. Itulah takwa. Itu kesimpulannya takwa. Beramal dengan dasar ilmu, dalil, dan berdasarkan ikhlas. Itulah takwa. Ya. Jadi tujuan berpuasa hikmahnya adalah untuk meraih predikat takwa. Bukan orang yang bertakwa menahan lapar, melawan menahan haus, menahan pembatal-batal puasa yang lainnya, tapi dusta jalan terus. Caci maki jalan terus, ganggu orang, nipu orang jalan terus. Ya, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Padahal tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itu Nabi mengatakan, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa saat berpuasa, Allah tidak menyukai dia meninggalkan makan dan minumnya. Makanan dan minum. Yang Allah sukai, yang Allah cintai, yang Allah inginkan adalah bertakwa, berpuasa untuk bertakwa. Tinggalkan maksiat, taat kepada Allah selama berpuasa dan tinggalkan maksiat semuanya. Ya. Sampai-sampai kita disuruh menahan diri oleh Nabi. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wa la yasqut. Jika salah seorang dari kalian tiba hari berpuasanya, maka jangan mengucapkan ucapan keji, kotor, menjijikkan, jangan berteriak-teriak, ya, mencaci, memaki, bertengkar. Fa in sabbahu ahadun, jika ada seseorang yang mencaci dia, ya, mencacinya dan mengajaknya bertengkar, memancing emosinya untuk bertengkar dengan cara mencaci makinya, falyakul inni shaim, maka hendaknya dia menjawab dengan mengatakan saya berpuasa. Yani jangan dibalas caci makinya, jangan diladeni, jangan emosi, demi menjadi orang yang bertakwa dengan puasa itu. Karena as-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng, tameng dari maksiat, tameng dari api neraka. Ya, dilatih, melatih diri bersabar. Ya, tahan emosi. Yang dilakukan adalah katakan kepada dia dengan lantang, inni shaim, saya berpuasa. Perdengarkan ke dia, saya berpuasa. Tujuannya, kata ulama, adalah untuk menjelaskan kepada dia bahwa saya ini bukan takut pada kamu. Saya bukan tidak bisa membalas cacianmu. Membalas cacian dengan cacian yang setimpal, yang sama, tanpa berlebih. Ya, boleh. Al-Quran mengatakan, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Kejelekan bisa dibalas dengan kejelekan yang sama. Boleh. Meskipun yang lebih baik adalah yang memaafkan. وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Setelah Allah mengizinkan balasan kejelekan dengan kejelekan yang setimpal, boleh, tetapi kemudian dilanjutkan, ya, barang siapa memaafkan dan maafnya membuat perbaikan, dengan dia memberi maaf, jadi keadaan menjadi baik, sehingga maafnya itu bermaslahat, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat berpuasa tidak pantas membalasnya, karena dalam keadaan berpuasa seseorang tidak pantas mengeraskan suara, mencaci maki, bertengkar. Maka jawab, ini sahih, saya berpuasa. Ya, tujuannya untuk menjelaskan kepada dia itu tadi, bahwa saya ini bukan penakut, saya bukan lemah, saya bukan tidak bisa menjawab cacian. Ya, tetapi yang menghalangi saya adalah puasa, karena saya berpuasa. Tujuan yang kedua, manfaat yang kedua, memperdengarkan ke dia, ini sahih, saya sedang berpuasa. Tujuannya untuk menasihati dia dan mengingatkan dia. Jangan-jangan dia juga sedang berpuasa sebenarnya. Tapi dia sedang khilaf, tidak sadar, mencaci, memaki, banyak bertengkar. Dengan kita mengatakan, ini so'im, saya tidak membalas dengan saya berpuasa, moga-moga dia sadar. Ya, moga-moga dia sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Sehingga dia berhenti. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi pembatal-batal puasa kita jaga, hal-hal maksiat apapun kita hindari, pembatal-batal puasa dihindari demi menjaga keabsahan puasa terkait dengan baru atau dhimma lepas tanggung jawab kewajiban kita berpuasa, dan kita menghindari maksiat, ya, dalam rangka untuk menjaga pahala puasa kita. Kita tidak ingin masuk dalam hadits Nabi, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'al atas. Boleh jadi ada orang yang berpuasa tetapi bagian dari puasa yang dia dapatkan adalah hanya semata lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya. Ya. Mungkin untuk kajian kita kali ini yang bisa kami paparkan, sampaikan, lebih dan kurangnya, ya, dimaklumi. Jika ada kebenaran maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan maka dari kesalahan pribadi dan dari syaitan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.